Kalau boleh saya saran, diupayakan ada cara-cara atau metode yang bisa kita tempuh atau kita pelajari sendiri bagaimana mengajarkan atau mendidik anak dengan kondisi seperti itu. Orang tuanya diharapkan untuk bisa berjuang. Jika tidak mungkin, saya juga tidak punya informasi apakah di situ ada privat-privat yang bisa mengajarkan kepada anak kita tadi pelajaran-pelajaran yang bisa selamat dari kemungkaran-kemungkaran. Saya khawatir kalau disekolahkan di tempat-tempat umum seperti tadi, ya, disisipkan di sana beberapa pendidikan akidah yang berseberangan dengan Islam, entah itu sekularisme atau disisipkan pluralisme, karena biasanya di sekolah-sekolah seperti itu bercampur, ya, dan kurikulumnya sangat dikhawatirkan tersisipi pesan-pesan liberalisasi atau beberapa kemungkaran-kemungkaran lainnya yang bertentangan dengan agama kita, seperti ikhtilat, karena itu akan bergantung, berlanjut, tidak cukup sampai anak itu berumur 12 tahun, tetapi nanti ada jenjang berikutnya, setingkatan SMP dan selanjutnya. Itu yang saya tahu, ada sampai tingkat SMA komunikasi. Iya, bagus. Itu sebagai bentuk tanggung jawab antum sebagai orang tua. Jazakallah khair. Ada informasi enggak yang semisal privat untuk dia bisa berkomunikasi? Ada. Mahal. Nah, Allahu musta. Yang terpenting itu bagaimana anak ini bisa beribadah kepada Allah dengan baik dan benar. Itu dulu. Berakidah dengan akidah yang global, baik dan benar tentang Allah, tentang akhirat, ya. Barakallahu fikum. Itu yang ana lihat penting untuk diperjuangkan. Nah, semoga Allah memberikan pahala bagi antum dan melindungi anak kita tersebut. Nah, Allah musta'an. Coba diperjuangkan yang privat, ya, diperjuangkan. Ana pingin tahu informasinya, ya, apa saja yang harus dipenuhi kalau itu belajar secara privat. Ana minta atau menunggu informasinya bisa disampaikan melalui Ustadz Jamal.